memiliki uzur. Tapi kita bacakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadatsana Affan, hadatsana Salam Abu Munzir, an Muhammad bin Wasi', an Abdullah bin Samit, an Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala amarani khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memerintahkan kepadaku dengan 7 perkara. Amarani muhibbul masakin wad-dunu minhum. Yang pertama adalah memerintahkan kepadaku untuk cinta kepada orang-orang miskin dan mendekatkan diri kita kepada mereka. Dan dalil-dalil tentang perintah untuk dekat kepada mereka sangatlah banyak. 6. Karena pendekatan kita kepada orang-orang miskin akan memiliki dampak yang positif. Di antaranya adalah kita akan menjauhkan pada diri kita sifat takabur, merasa sombong diri, ataupun sifat merasa cukup. Dan akan mendatangkan pada diri kita sifat tawadhu. 6. Sifat tawadhu. Ini yang perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah wa amaroni an anzura ila man huwa duni. Perkara yang pertama dengan perkara yang kedua ini hampir berdekatan. Amaroni an anzura ila man huwa duni. Ini memerintahkan kepadaku untuk melihat kepada seseorang yang di bawahku, di bawah derajatnya ataupun kehormatannya ataupun dari segi penghidupannya, hartanya dan yang lainnya. Wala anzura ila man huwa fauqi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak melihat kepada siapa yang berada di atasnya dari hartanya. Ketika melihat tangga, dia melihat orang kaya dengan ta'ajub, sehingga dia akan terbawa kepada keinginan-keinginan yang luar biasa, merasa wah ketika melihat seorang memiliki sesuatu yang lebih dari yang dia miliki, merasakan yang demikian. Ini keinginan yang dia berkeinginan untuk mencapai apa yang seseorang tersebut miliki. Kalau dari segi harta, kalau dari segi pangkat, demikian. Oh, bagaimana orang tersebut bisa seperti ini? Akan berangan-angan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Demikian. Yang ini semua akan mengakibatkan pada dia lupa. Ya, lupa. Bahkan na'udzubillah, kalau sudah lupa diri, dia akan menghalalkan segala cara. Yang jelas, dia menginginkan apa yang seseorang, orang lain itu memilikinya, dengan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara. Ini perkara yang kedua, hampir mirip dengan perkara yang pertama. Ini lawannya. Yang pertama, kita diperintahkan untuk cinta kepada orang miskin. Dampaknya, dampaknya positifnya telah saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah tidak diperintahkan kita untuk, ini Abu Dzar tadi, untuk memandang pada orang yang di atasnya. Dampaknya akan menyebabkan keinginan-keinginan tidak dia miliki, ya. Nah, dari kapasitas yang dia miliki, baik dari harta maupun yang lainnya. Akhirnya muncul keinginan-keinginan yang melampaui batas. Perkara yang berikutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Dzar, wa amarani an asla rahim wa in adbarat, dan memerintahkan kepadaku untuk saling menyambung silaturahim walaupun yang disambung tersebut memutuskan hubungan. Dan pemutusan hubungan silaturahim terjadi banyak hal, dan kebanyakan disebabkan karena harta juga, harta atau warisan dan yang lainnya, ataupun karena manhaj juga bisa, perbedaan manhaj, akhirnya saling hajar menghajar. Itu juga dampak dari hajar menghajar juga merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan hubungan silaturahim tidak baik. Di antara demikian, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar untuk menyambung silaturahim. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abi Ayyub, "Nam malah Arabun malah ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasil rahim nam wal afaf." Nam. Dan hadis tentang silaturahim juga sangat banyak. Keutamaannya pun sangat banyak. Silaturahim menyebabkan atau merupakan penyebab dipanjangkan umur, panjangkan rezeki dan yang lainnya, diluaskan rezeki. Ini yang perkara ketiga. Perkara yang berikutnya, perkara keempat, wa amaroni alla as'alu ahadan syai'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abi Dzar agar tidak meminta kepada seorang sedikit pun. Meminta-minta. Dan perkara ini sangat lumrah. Nah, perkara ini sangat lumrah sekarang. Banyak di antara manusia bergampang-gampangan meminta-minta perkara yang sebenarnya dia tidak membutuhkannya atau bukan perkara yang daruri. Tapi sangat bergampang-gampangan. Dan orang yang meminta pun banyak alasannya. Alasan seperti inikah, alasan yang ini, untuk pembangunan, untuk yang lainnya, untuk pendidikan. Ini perkara meminta-minta menunjukkan perintah ini adalah perintah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di sana ada dalil yang khusus seperti dalil Qabisah, diperbolehkan untuk meminta dalam tiga perkara. Dan minta-minta dampaknya pun tidak baik. Di dunia dia mendapatkan kehinaan, di akhirat juga dia mendapatkan kehinaan. Wajahnya dengan ketika yaumul qiyamah, wajahnya muz'atul lahm. Yang di wajahnya itu apa? Muz'atul lahm itu tidak ada pada wajahnya daging. Ini di akhirat hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpalkan kepada orang yang meminta-minta. Di dunia hina dia, bahkan naudzubillah, kalau perkara meminta-minta ini dia jadikan sebagai profesi. Suatu saat pernah yang saya alami sendiri, banyak di antara manusia itu membentuk suatu kelompok, kelompok meminta-minta. Padahal mereka mampu, mereka mampu. Dikirim berapa enam kendaraan dengan pakaian yang layak, diutus di suatu daerah, kemudian diturunkan tidak di daerah tersebut, kemudian dipencar. Kamu bagian sini, bagian sini, bagian sini. Setelah mereka turun, mereka ganti pakaian. Ganti pakaian dengan bermodalkan apa? Modalkan tas kecil. Kemudian ya jalan kaki demikian aja. Setiap toko yang mereka datangi pasti mendapatkan keuntungan di situ, 1.500, 1.500 demikian. Setiap toko, sekali satu desa sudah berapa? Sudah berapa ribu? Suatu saat saya tanyakan perkara ini. Ini langsung nodong, Mas minta. Langsung nodong, ya. Enggak permisi, enggak apa. Minta, Mas. 1.000 aja. Karena apa? Sudah kebiasaan. Ternyata digilir, ya. Desa tersebut digilir. Mungkin satu bulan lagi desa itu lagi. Mungkin satu bulan lagi desa yang lainnya. Digilir. Suatu saat saya tanyakan, kenapa gak kerja, Mas? Dia jawabnya apa? Capek, Mas, kerja, Mas. Enak gini. Enak minta. Demikian. Tinggal nodongkan tangan, uang pasti dapat. Ini kalau sudah dijadikan sebagai profesi, yang itu semua apa? Disebabkan karena kejahilan mereka tentang agama kita ini. Ini perkara yang keempat. Perkara yang kelima adalah wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Dan memerintahkan kepadaku untuk senantiasa mengucapkan kebenaran walaupun kebenaran tersebut rasanya pahit. Memang demikian, memegang agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang sepele. Alhamdulillah, kita pada zaman sekarang merasakan manisnya saja. Namun pada zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, bagaimana mereka mempertahankan Islam, membela Islam dengan pembelaan yang luar biasa. Sampai peperangan pun mereka lalui, mereka lewati hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menyebarkan rahmat terhadap alam semesta ini dengan agama ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Dan ini memang benar-benar diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melewati beberapa ujian-ujian. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wujudkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban beserta sahabatnya. Ini sangat perkara yang sangat pahit. Kebenaran adalah perkara yang sangat pahit. Di sini perintah untuk senantiasa mengucapkan al-haq, terkandung di dalamnya adalah perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yakni memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ini syahidnya dalam majlis ini adalah amaroni an aqula bil haq wa in kana muran. Ini syahidnya. Ini perkara untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing seorang muslim. 6. Dan perkara ini perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ketika dilalaikan akan mengakibatkan dampak yang negatif, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan Bani Israel, ketika di antara ulama-ulama mereka mencegah sebagian yang lain dari perbuatan maksiat pada suatu hari, namun ketika hari berikutnya, mereka mendiamkan perkara tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan dengan laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun." Ya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak apa mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar yang mereka lakukan. Ini pada 6 awal waktu mereka mencegahnya, kemudian pada hari berikutnya mereka tidak mencegahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala laknat mereka disebabkan perkara atau meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sekali lagi, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dikembalikan kepada masing-masing individu. Ini kudrahnya, kemampuannya. 6. Dan ini adalah perkara yang wajib yang disebutkan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah al-imam dinukilkan 6 dari Imam Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, ala anna inkar munkar bil yad wal lisan syamilun kulli 6 al-ijma', bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan tangan ataupun lisan adalah mencakup setiap muslim, kulli muslim. 6 al-ijma' secara menyeluruh. Dan juga disebutkan oleh al-imam Ibn Mulakin, anna inkar munkar wajib ala kulli muslim 6 bil yad awil lisan aw bil qalb bihasbil qudrah, bahwasanya inkar munkar dengan lisan, dengan tangan, lisan dan dengan hati adalah wajib bagi seorang muslim bihasbil qudrah, sesuai dengan kemampuannya, wal istita'ah. 6. Ini perkara untuk mengingkari kemungkaran. 6. Dan di sana ada beberapa contoh dari beberapa ulama yang memiliki kemampuan kudroh di dalam mengingkari perkara yang mungkar, memiliki kudroh yang kuat sehingga mengingkari perkara tersebut naam di hadapan mereka, di hadapan mereka. Di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari kemungkaran di hadapan mereka. Kemudian ketika itu beliau memang memiliki kekuatan yang luar biasa, keilmuan yang luas, sehingga pemerintah pun mengakui keilmuan beliau. Ini condong kepada beliau, nah, sehingga didukung. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian di antara yang lain adalah Abdul Ghani. Ini Syekh Abdul Ghani. Beliau juga memiliki kekuatan dalam mengingkari kemungkaran. Beliau mampu untuk menumpahkan khamr di hadapan orang yang peminum tersebut. Bahkan suatu ketika, suatu saat ketika beliau menumpahkan khamr, ini minuman keras, di hadapan orang yang peminum tersebut langsung apa, menarik pedangnya, tapi beliau tidak takut, bahkan diladeni oleh beliau. Ini salah satu contoh ini para ulama yang memiliki kudroh di dalam mengingkari suatu kemungkaran. Sekali lagi, bukan berarti kemungkaran atau pengingkaran kemungkaran wajib harus seperti mereka, tidak. Namun sesuai dengan hasbu hanam bihasbi kudrah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Lakin. 6. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa amaroni alla akhafu fillahi laumata la'im, dan memerintahkan kepadaku untuk tidak takut. 6. Tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan ujian, cacian dan yang lainnya. Wa amarani an aktsura min qauli la ilaha illallah. Yang perkara berikutnya adalah memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak nam mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang tidak ada kekuatan daya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy, karena qul la ilaha illallah tersebut merupakan kanz, ini perbendaharaan nam tahtal arsh, yang berada di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala. Hada hadis hasan, hadisnya adalah hadis hasan. Nam dengan berakhirnya hadis ini berakhir pula majelis kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.